foto. Aku nangis ketiban ondo. Rondo tak kira perawan, barang tak kawin anak isa kada. Pancen aku wis rondo, rondo tua anak limo. Nangis aku si biso, diwala awalai ku yang goreng telo. Sampai mana kelarikan limo, anak limo kita bapake. Uang biang biang rondo, rondo rame lo, gawe belo. Itu rondo randane ompok, tuwe anak sak gedhe kita. Wong biang biang rondo, rondo rame lo, gawe belo. Kudu pindah karo anake, kabeh kuwi dadi resi kune. Jaman semono, uaya kawin nangga bal-balan. Aku nerame tenan, nganti sing delo aket ngepisan. Aku pek ake tenan, ingo duit karung-karungan. Sebutukun jangan, jadi ake sing bodoh kilangan. Rawan rondo, bodoh wae mas. Ngajan ompong, enak rasane. Wang semono, uaya kawin nangga bal-balan. Tamu nerame tenan, nganti sing telo anak ecek bisa. Ompo pe ake tenan, ingo duit jarum-jarum. Kata-kata konjangan, nganti ake sing bodo kelan. Rawan rondo, odo wae mas. Ngece ompo, enak rawasane. Uang randane ompong, lagi ya duwe anak sok gedhe iki.